Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayah Rabbi yang dirahmati Allah, setiap zaman selalu ada walinya. Secara esensi, peran kewalian seorang wali Allah selalu sama. Hanya piranti dan variabel kewaliannya saja yang mungkin kontekstual terhadap zaman. Seorang wali selalu hadir di setiap zaman. Para wali Allah hadir sebagai penjaga keseimbangan hidup. Tanpa itu, semesta akan jomplang dan tidak seimbang. Jangankan di sebuah negara atau sebuah kota, di tiap desa saja pasti ada sosok walinya. Entah dalam kategori mastur atau masyhur, pasti ada. Tentu sebagai pengingat bagi yang lupa atau penenteram bagi yang cenderung pada dunia. Tak hanya ada, tugas kewalian seolah selalu kontekstual terhadap zaman. Di zaman serba cepat, serba tergesa-gesa, dan serba panik ini, pasti masih ada sosok-sosok yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun sebagai penyeimbang. Dan saya meyakini hal tersebut, meyakini bahwa kekasih Allah selalu ada di tiap zaman. Bahwa sosok yang oleh Gusmus diistilahkan sebagai balane atau koncone Gusti Allah selalu ada. Saat ini, tak berlebih jika banyak orang yang menganggap sosok Syekhina Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha sebagai seorang wali Allah. Hal ini pernah juga terjadi di awal era kemunculan Gus Dur secara nasional beberapa dekade lalu. Sebagai orang awam, kita akan su'ul adab jika sampai berani mengklasifikasikan Gus Baha ke dalam kategori makom kewalian tertentu. Itu tidak sopan. Tapi sebagai orang awam yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan konsep karomah dan wasilah, kita pasti bisa merasakan betapa Gus Baha memang salah seorang wali Allah. Di tengah cenderungnya hidup di zaman kecepatan informasi, mengingat Gus Baha adalah mengingat ketentraman ukhrawi. Dan ini tentu sesuai konsep la khaufun alaihim wa lahum yahzanun sebagai legitimasi tanda kewalian. Sebagai senjata atau keistimewaan khusus, seorang wali pasti memiliki karomah. Dan karomah setiap wali pasti kontekstual terhadap zamannya. Di zaman dulu, wali identik sosok sakti mandraguna. Itu sesuai zaman. Sebab, kolonialisme dan transisi perang kemerdekaan membutuhkan kedikdayaan fisik sebagai pelengkap tugas kewalian. Tak heran, jika zaman kecil dulu, kita kerap dengar ada sosok wali yang bisa berjalan di atas air, tak mampan ditembak, atau sholat di Mekah dalam waktu sekejap. Di era digital, wajar jika karomah sebagai fasilitas kewalian mengalami metamorfosis pada perkara-perkara yang lebih up to date, agar bisa dirasakan manusia pada zamannya. Meski tidak bisa dilihat secara indera, setidaknya bisa dirasakan dampaknya. Disadari atau tidak, dirasakan secara langsung atau tidak, karomah Gus Baha begitu terasa mengisi hari-hari masyarakat digital akhir-akhir ini. Terutama dalam perkara hadirnya sebuah kesadaran atau hadirnya sebuah kebermanfaatan bagi orang lain. Berikut ini sedikit di antara banyaknya karomah Gus Baha di era digital. Kita tentu pernah dengar seorang wali yang memiliki karomah bisa menurunkan hujan dalam sekejap, menghentikan badai atau membuat tanah yang semula tak bisa ditanami menjadi lahan subur. Begitupun Gus Baha. Di tengah paceklik ekonomi akibat pandemi, beliau mampu membagi-bagi rejeki pada banyak YouTuber. Banyak akun YouTube yang kini membuat konten tentang Gus Baha, dan dari sana, mereka semua bisa dapat sponsor lalu menuai rezeki. Padahal Gus Baha tidak mengenal mereka, tapi toh, karomah Gus Baha mampu menjangkau mereka. Terlepas rezeki yang didapat dari konten Gus Baha digunakan untuk jalan dakwah atau ditabung untuk investasi, setidaknya banyak YouTuber yang kini membuat konten lebih bermanfaat. Saat masih kecil dulu, kita pasti tidak asing dengan kisah seorang wali yang mampu mendatangkan makanan dari langit, atau seorang wali yang mampu menyulap pohon kelapa menjadi emas. Di era ketika popularitas menjadi sesuatu yang penting melebihi pentingnya makanan dan emas, karena dengan populer bisa mendatangkan pengaruh, emas, makanan, dan kekuasaan. Gus Baha pun mampu mendatangkan bagi yang menginginkannya. Cukup poster sebuah lembaga ditempel di belakang tubuh Gus Baha. Konon, popularitas akan datang begitu saja. Kita tentu tahu berapa banyak lembaga universitas yang mendatangi Gus Baha, lalu menempel nama lembaganya di belakang Gus Baha. dan tiba-tiba akun YouTube-nya bisa langsung dipenuhi subscribers. Bahkan, ada tokoh yang tak terkenal yang meminta wajahnya ditempel di dekat foto Gus Baha dalam sebuah poster, demi agar bisa nyadong berkah, bisa ikut terkenal. Hingga tokoh rektor yang bersedia digojok Gus Baha, karena dengan digojok Gus Baha, dia yakin bisa terkenal. Itu bukti betapa karomah Gus Baha menerobos kemustahilan. Memberitahu masyarakat yang belum tahu dan menyadarkan umat yang tersesat adalah tugas kewalian paling inti yang diemban para wali di zamannya. Jika dulu proses menyadarkan masyarakat melalui pertemuan langsung atau frekuensi telepati, kini ada sedikit perbedaan, yakni lewat sinyal internet. Saat ini, YouTube dengan keyword Gus Baha selalu jadi wasilah pencerahan. Kalau tak percaya, coba cek. Di tiap konten berjudul Gus Baha selalu dipenuhi komentar-komentar yang penuh rasa syukur. Komentar-komentar yang intinya tahadus bin nikmah atas pertemuannya dengan Gus Baha. Suatu hari, saya tidak sengaja membaca sebuah komentar yang isinya begini. Ditakdir mendengar ceramah Gus Baha saja, saya sudah beruntung. Saat membaca komentar itu, entah kenapa tubuh saya bisa bergetar begitu saja. Komentar semacam itu tentu amat sederhana, tapi juga terasa amat mendalam dan seksama. Bagaimana tidak, di saat berbuat maksiat mata via YouTube, bisa dengan mudah dilakukan, Gus Baha hadir untuk memperkecil potensinya. Saat mendengar kata wali Allah, biasanya identik dengan sosok sakti yang kadang dominan unsur mistisnya. Padahal, para wali Allah tetaplah manusia biasa yang hidup di zamannya. Hanya saja, karomah mereka yang hanya bisa diketahui lewat cerita, membuat unsur manusianya sulit dijangkau indera kita. Dan disadari atau tidak, Gus Baha mampu memurnikan makna wali. Gus Baha sering memperkenalkan cara dan orientasi hidup para wali Allah, hingga betapa pentingnya punya cita-cita hidup sebagai seorang wali Allah dari jalur ilmu fikih. Gus Baha kerap bercerita bahwa wali Allah tak hanya identik sosok misterius atau jazab atau sakti, tapi banyak wali Allah yang ahli fikih, hafiz Quran, dan sangat manusia biasa, namun punya peran penting dalam kemajuan agama Islam melalui ilmunya, bukan sekadar melalui kesaktiannya. Gus Baha seolah berpesan bahwa wali Allah berarti orang yang dekat dengan Allah, bukan sekadar menjadi sakti mandraguna dan bisa terbang. Wali Allah berarti orang yang sering bertransaksi dengan Allah, yang tak lagi mementingkan transaksi dengan kepentingan dan penilaian manusia.